Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar a'adzana Allahu wa iyyakum minan nar ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah barakakum alhamdulillah. Kita telah sampai pada aslul khamis, pokok yang kelima dari enam pokok-pokok, enam prinsip ahlu sunnah wal jamaah, yakni terkait pentingnya mengetahui siapakah wali Allah, siapakah wali syaitan, dan apa perbedaannya. Penjelasan tentang wali-wali Allah dan pihak-pihak yang berupaya untuk menyerupai mereka dari kalangan a'da'ullah, dari kalangan musuh-musuh Allah, orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang fujar, yani orang-orang yang fajir. Barakakum, ini telah disebutkan oleh banyak para ulama kita. Namun dalam hal ini barakakum, kita membahas kitab Al-Usul Sittah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi dengan syarah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Pada pertemuan yang lalu kita sedikit menyinggung tentang perbedaan antara keduanya. Namun barakakum, tidak mengapa ya, kita sedikit menyinggung kembali perbedaan keduanya. Barakakum, wali-wali Allah dan wali-wali syaitan itu merupakan dua pihak yang akan senantiasa terus berseteru, berperang ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Barakallahu. Dan kita berharap kita menjadi aulia Allah, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait wali-wali Allah, ciri-ciri mereka Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Yunus ayat ke-62 dan 63. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Barakakum. Yang lengkapnya, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Barakallahu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa berupaya untuk bertakwa kepada Allah. Barakallahu. Dengan ini kita mengetahui di antara ciri-ciri wali Allah adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Dan wali Allah ini tidak dibatasi jumlahnya. Barang siapa yang beriman dan bertakwa, dari suku manapun mereka, dan juga bagaimanapun status ekonomi mereka, barakakikum, maka mereka kalau beriman dan bertakwa, mereka adalah wali Allah. Barakakikum. Dan juga di antara ciri-ciri yang lainnya, Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah, ayat ke-54, di antara ciri-ciri wali Allah adalah cinta Allah dan Allah mencintainya. Lembut terhadap orang yang beriman, baik dia adalah keluarganya, saudaranya, tetangganya, gurunya, temannya, termasuk dia adalah masyarakat dan penguasanya. Penguasanya dan jajarannya, orang yang beriman lembut, bertutur kata yang sopan, tidak mencaci maki penguasanya, tidak barakakum mengumpat, menjelek-jelekkan, merendahkan, yang disebutkan dalam hadis, man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa yang merendahkan, melecehkan penguasa Allah yang ada di muka bumi dari kalangan kaum muslimin, dari partai apapun dia, maka Allah akan hinakan dia. Barakallahu'alaikum. Dan juga diantara ciri-ciri wali Allah adalah tegas terhadap orang kafir. Barakallahu'alaikum. Tegas terhadap orang kafir. Kemudian berjihad fisabilillah wala yakhafuna laumata la'im. Dan diantara cirinya adalah barakallahu'alaikum, dia tidak takut terhadap celaan orang-orang yang biasa mencela, biasa mencemooh, biasa menjelek-jelekkan, mengucilkan. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-54, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu, man yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'tillahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatan 'alal mu'minin." A'izzatan 'alal kafirin wa la yakhafuna laumata la'im. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, berarti tidak cinta Allah. Murtad, memilih mengikuti wali syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas, mengganti, mendatangkan sebuah kaum yang mereka ciri-cirinya adalah sebagai wali-wali Allah. Apa itu? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka cinta kepada Allah. Dan di antara bukti cinta seseorang kepada Allah disebutkan dalam Al-Qur'an apabila mengikuti sunnah nabinya. Dari barakafikum jasadnya yang nampak, dia mengikuti sunnah nabinya, pakaiannya tidak menyerupai orang kafir. Tutur katanya seperti orang yang beriman, mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Kemudian ibadahnya, kemudian jenggotnya, barakakum, kemudian dan pakaiannya yang lain. Demikian pula para wanitanya. Demikian pula batinnya, amalan hatinya, dari keyakinan-keyakinannya. Menjauhkan diri dari noda-noda kesyirikan, kekufuran, namun diganti dengan keimanan, keikhlasan, barakakum. Itulah ciri-ciri orang yang mencintai Allah. Adillatan 'alal mu'minin, lembut, berkasih sayang terhadap orang yang beriman, siapapun dia, barakakum. Terhadap orang muslim dia lembut, tidak mencemooh, mendzalimi, barakakum. A'izzatan 'alal kafirin, dan tegas keras terhadap orang kafir. Namun perlu diingat, kerasnya di sini sesuai di mana syariat memperbolehkan, mengharuskan seorang muslim tegas dan keras terhadap orang kafir. Tidak semua orang kafir itu dikerasi, barakallahu fikum. Namun di situ ada tempat-tempatnya. Seperti orang kafir, tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Yang diperbolehkan hanya satu, yakni kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin dengan pedang-pedang mereka, senjata mereka. Adapun kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, maka ini tidak boleh diperangi. Wala yakhafuna laumata la'im. Dan di antara ciri wali-wali Allah adalah dia tetap istiqomah di atas agamanya, tidak peduli siapa saja yang akan mencemooh. Tidak peduli, tidak menoleh siapa saja yang tidak memuji dan siapa saja yang tidak barakallahu fikum menghormati dia. Ada orang mendolimi dia karena dia di atas sunnah, akhirnya dia kendor. Kendor. Barakallahu fikum, maka ini mulai ya keimanannya turun. Barakallahu fikum. Demikian pula ketika dia beribadah, jangan menunggu dipuji orang. Barakallahu fikum. Inilah di antara ciri-ciri orang yang menjadi wali-wali Allah. Dan Asy-Syaikh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, barakallahu fikum, beliau menyebutkan juga dalam syarah kitab ini, di antara sifat-sifat wali Allah adalah at-tawadhu. Pertama, tawadhu, menerima kebenaran dari siapapun datangnya, walaupun dia lebih muda dari Anda. Ini tawadhu. Kemudian ikhtifa, menyamarkan kebaikan-kebaikannya, tidak ditampak-tampakkan, tidak diungkit-ungkit. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian adamuz zuhur, tidak senang dengan ketenaran, tidak senang mengakukan dirinya. Ini diantara barakallahu fikum ciri-ciri wali-wali Allah yang disebutkan dalam syarah kitab ini. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam kitab ini Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Utsaimin ketika menjelaskan syarah barakallahu fikum, beliau juga menyebutkan bahwasanya wali-wali Allah yatafadalun, mereka itu bertingkat-tingkat. Bihasbi imanihim wa taqwahum, sesuai dengan keimanan mereka dan ketakwaan mereka, bertingkat-tingkat. Yang pertama adalah sabiqun muqarrabun. Mereka yang berlomba-lomba dan mereka memiliki kedudukan yang dekat di sisi Allah dan senang untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Waqiah, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Dan orang-orang yang berlomba-lomba, selalu berlomba-lomba, merekalah orang yang didekatkan kedudukannya di sisi Allah. Yang pertama adalah sabiqun muqarrabun. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah ashabul yamin muqtasid, kelompok kanan. Barakallahu fikum. Yang mereka itu pertengahan. Kelompok kanan, yang mereka adalah pertengahan. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala menyatakan barakallahu fikum, "Tsumma awratsnal kitaba alladzina astawaina min ibadina." Kemudian kami mewariskan kitab kepada orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Dari kalangan hamba-hamba Allah yang Allah pilih. Faminhum dzalimun li nafsih. Ternyata ketika menerima kitab Allah Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, di antara mereka ternyata ada yang terjatuh dalam kezaliman. Nanti akan disebutkan insyaallah tafsirnya. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka adalah orang-orang yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat, Dan di antara mereka ada orang-orang yang terus-menerus berupaya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bi'idnillah, dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Hal itu merupakan keutamaan yang besar. Sebutkan dalam tafsir Muyassar, barakallahu fikum. Para ulama menyatakan, summa a'toina ba'da halakil umam. Kemudian, kami berikan setelah umat-umat yang mereka menyelisihi para nabinya dibinasakan, Allah berikan mereka Al-Quran. Manikhtarnahum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yakni pihak-pihak yang kami pilih, kata Allah, dari umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Faminhum dolimu li nafsih bifi'li ba'dil ma'asi. Di antara mereka yang menerima Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, ternyata ada yang terjatuh dalam mendolimi dirinya. Dia melakukan kemaksiatan, ya, sebagiannya. Bukan semua kemaksiatan. Tapi belum sampai kafir. Barakallahu fikum, sebagian para ulama menyebutkan ada wali Allah yang tingkatannya seperti ini. Jadi yang namanya wali Allah, kata para ulama, bukan mengharuskan maksum pada dirinya. Yang maksum ini hanya anbiya wal mursalin. Hanya para nabi dan para rasul. Barakallahu fikum. Wa minhum muqtashid. Dan di antara wali-wali Allah yang Allah beri Alkitab, Al-Quran, wa huwal mu'addi lil wajibat al-mujtanibu lil muharramat, yakni orang-orang yang menunaikan kewajiban saja dan meninggalkan yang haram-haram. Itu salat dilakukan, zakat ketika dia mampu dilakukan, puasa dilakukan, haji ketika mampu dilakukan, amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan, dan meninggalkan keharaman-keharaman. Itu saja. Tapi yang berikutnya yang lebih tinggi dan semoga kita masuk padanya. Wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan dengan izin Allah. Apa maksudnya? Ai musari'un, bersegera. Mujtahidun, bersungguh-sungguh fil a'mali sholihah, untuk mengamalkan amal soleh. Fardiha, yang wajib-wajib. Wanahaliha, dan yang sunnah-sunnah. Barakabikum. Ini susah. Ketika berpuasa ternyata tidak hanya puasa Ramadan. Ada puasa Syawal setelahnya. Yang paling afdol adalah barakabikum langsung diikuti. Ya. Setelah satu Syawal, barakabikum, yang itu merupakan Idul Fitri. Langsung dua Syawalnya dia berpuasa. 6 hari, barakallahu. Aduh, ternyata banyak godaan, banyak tamu, makanannya enak-enak, belum lagi yang dari sana, ya, dari tamu dari luar membawakan kesukaan saya, begini dan begitu, barakallahu. Dan ada lagi yang namanya puasa, ayyamul bid, puasa 3 hari, pada saat, barakallahu, 13, 14, 15 bulan Hijriah setiap bulannya. Tanggal Hijriah pada setiap bulannya. Belum lagi puasa barakafikum Isnain wal Khamis, Senin Kamis. Belum lagi puasa Dawud, yang biasa dilakukan oleh Nabi Dawud, puasa sehari, besoknya barakafikum iftar, tidak puasa. Besoknya puasa, besoknya tidak. Terus begitu. Barakafikum. Orang yang tertinggi tingkatannya menjadi wali Allah adalah mereka yang sabiqum bil khairat. Ketika sholat terkadang tidak harus menunggu ada azan. Barakallahu, dia sudah datang duluan ke masjid agar dia bisa menjawab azannya sang muadzin. Barakallahu. Ya. Ketika dia tidak ada pada shof yang pertama, dia menyesal. Barakallahu. Jadi inilah ciri-ciri wali Allah yang tertinggi, sabiqun bil khairat, dan barakallahu untuk mencapai ke arah sana, maka kita perlu kesungguhan, keikhlasan dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal i'ta lil kitabi wastifa'u hadhihi al ummah huwa al fadlul kabir. Dan pemberian tersebut berupa Alkitab dan pilihan tersebut untuk umat ini itu merupakan keutamaan yang besar. Barakallahu. Jadi yang namanya wali-wali Allah, ya, yang paling rendahnya adalah terkadang mereka terjatuh ke dalam kemaksiatan, namun tetap berupaya berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua adalah barakallahu ashabul yamin, kelompok kanan, muqtashid, yakni pertengahan, hanya menjalankan kewajiban dan menjauhi keharaman. Dan yang ketiga ini barakallahu, dia menjalankan kewajiban, menjauhi keharaman, menjalankan sunnah barakallahu, dan dia berlomba-lomba dengan yang lainnya. Tayyib barakallahu. Oleh karena itu, ya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mewasiatkan ketika ahlud dunia, ya, mengalahkan sebagian orang dari kalangan kaum muslimin, maka kalahkanlah dia dari sisi agamanya, dari sisi ibadahnya. Thayyib barakallahu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumul jami'an, adapun wali-wali syaitan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat An-Nahl ayat ke-98 sampai ayat ke-100. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasy syaithanir rajim. Maka apabila engkau membaca Al-Qur'an, berlindunglah kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan tidak memiliki kekuatan kepada orang-orang yang beriman dan yang bertawakal kepada Allah. Tidak memiliki kekuatan. Berarti barakabikum, cara agar kita terbebaskan, terhindar dari makar iblis dan bala tentaranya dari kalangan orang-orang kafir dan setan-setan barakabikum, adalah beriman, bertawakal kepada Allah, dan dalam surat yang lain disebutkan mukhlasin, adalah orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Dan adalah kemampuan setan untuk menguasai itu kepada orang-orang yang berloyalitas kepada setan dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, siapakah wali-wali setan lawan dari wali-wali Allah? Mereka adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Barakallahu. Adapun kaum muslimin yang ternyata terkadang mereka terjatuh ke dalam kemaksiatan, terkadang kemudian kembali lagi, maka mereka bukan wali setan. Barakallahu. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-An'am ayat ke-112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd yukhrifal qawli ghurura. Dan demikian pula kami jadikan pada setiap nabi musuh dari kalangan setan-setan dari bangsa manusia dan setan-setan dari bangsa jin. Setan-setan dari kalangan bangsa manusia dan bangsa jin, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, barakallahu fikum, membisikkan ucapan-ucapan yang menipu, yang indah barakallahu fikum, namun menipu. Di sini disebutkan banyak penafsiran para ulama. Yang dimaksud dengan setan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Kalau dari kalangan jin jelas, orang-orang kafir atau setan-setan kafir yang mereka bukan jin-jin yang beriman. Karena jin memang ada yang beriman, ada yang kafir. Barakallahu. Adapun syayatinul ins, setan-setan dari kalangan manusia. Para ulama ada yang menafsirkan mereka adalah orang musyrik, orang kafir. Barakafikum, dikarenakan amalannya seperti amalan setan, menyekutukan Allah dan kufur kepada Allah. Ada juga yang menafsirkan, barakafikum, yang dimaksud dengan setan-setan dari kalangan manusia adalah setan-setan yang biasa mengikuti manusia, jin korin. Itulah yang selalu, barakafikum, menjadi musuh untuk yang diikuti dan musuh para nabi dan para rasul. Setiap kita itu diikuti satu jin. Memang kita gak kelihatan, gak bisa melihatnya, barakafikum. Namanya jin korin, jin yang selalu menyertai. Kemudian para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, walau anta ya Rasulullah, walaupun engkau wahai Rasulullah, diikuti juga. Maka beliau menyatakan, na'am, iya diikuti. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah, ya, taufik kepada dia, dia akhirnya masuk Islam, dan tidaklah dia membisikkan kepadaku, kata Nabi, kecuali kebaikan. Kalau kita, barakafikum, setan yang mengikuti kita, barakafikum, itu Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk menyesatkan, untuk membuat kafir. Barakafikum. Agar kita tidak kafir, tidak salah jalan, tetap istiqomah, maka harus ikhlas dan memperdalam ilmu agama. Barakallahu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Pada wali-wali Allah terkadang ada yang namanya karomah. Barakallahu. Yang namanya karomah itu fungsinya sebagai ikram, pemuliaan terhadap wali Allah tersebut, atau sebagai bentuk pertolongan dan pengkokohan agar dia tidak goyah keimanannya. Kadang yang namanya wali Allah bukan nabi dan bukan rasul. Keimanannya turun, tidak maksum. Barakafikum, ketika itu Allah ingin menolong dengan memberikan karomah agar dia tetap di atas al-haq. Barakafikum. Namun, ya, tentang karomah yang ada pada wali-wali Allah, manusia terbagi menjadi tiga dalam menyikapinya. Yang pertama, qismun yukazibu biwujudi zalika liwairil anbiya warubama sadaqa bihi mujmalan. Yang pertama adalah golongan yang mendustakan karomah, ya, kecuali yang ada pada para nabi dan para rasul. Berarti mukjizat baru mereka percaya. Kalau karomah tidak percaya. Ada yang seperti itu. Hanya mempercayai mukjizat. Kalau kata para ulama, nama lain mukjizat adalah ayah, ayat. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Golongan yang kedua, kadzdzaba ma yukkaru lahu an katsirin minan nas likaunihi indahu laisa minal aulia. Dia mendustakan apa yang disampaikan oleh manusia bahwasanya orang itu telah diberi karomah oleh Allah. Dia mendustakan dengan anggapan, barakafikum, ya, dia bukan wali Allah. Padahal barakafikum sudah jelas-jelas, ya, bukti ada dia adalah wali Allah. Pertama, dia beriman, bertakwa. Yang kedua, yang ketiga, barakafikum, ya, karomah yang dia dapatkan tidak dia pelajari sebelumnya, ya. Tidak dia pelajari sebelumnya. Yang namanya karomah tidak bisa dipelajari layaknya sihir dan sulap. Dan yang namanya karomah, orang yang mendapatkannya tidak bisa mengulangi yang kedua kalinya atau ketiga kalinya illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Barakallahu. Ketika ada yang mengkabarkan si fulan dia mendapatkan karomah, orang ini mendustakan. Barakallahu. Kemudian yang ketiga, wa minhum man yadhunnu anna kulla man kana lahu naw'un min khuruqil 'adah kana waliyan lillah. Yang ketiga ini adalah orang yang ekstrim, yakni orang yang menganggap bahwasanya siapa saja yang bisa melakukan sesuatu di luar kebiasaan manusia pasti itu adalah wali Allah. Maka ini adalah anggapan yang salah. Ada orang bisa terbang, oh itu wali Allah. Ada orang bisa berjalan di atas air, itu wali Allah. Barakallahu fikum. Orang seperti ini, barakallahu fikum, adalah orang yang harus mempelajari akidah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, barakallahu fikum, yang pernah kita sampaikan, menyatakan, idza ra'aita ar-rajula yamshi 'alal hawa atau yamshi fil hawa wa yamshi 'alal ma, barakallahu fikum, apabila engkau melihat seseorang bisa terbang di udara dan bisa berjalan di atas air, maka janganlah engkau langsung mempercayainya sampai engkau mengetahui di mana kedudukan dia, di mana amalan dia, kecocokannya terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bisa terbang di udara, barakallahu fikum, ternyata dari pakaiannya sudah meragukan. Ya, barakallahu fikum, isbal menutupi mata kaki. Ya, barakallahu fikum, ya, jenggotnya dicukur padahal tidak ada uzur. Barakallahu fikum, membawa tasbih-tasbih yang besar, ya, seperti ya miliknya orang-orang Buddha dan semisalnya, barakallahu fikum. Ya, dan juga banyak hal yang diingkari oleh kaum muslimin. Tayyib. Oleh karena itu, barakallahu fikum, apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Utsaimin dan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, barakallahu fikum, tadi telah kita sampaikan. Tayyib. Sekarang kita masuk pada al-aslus sadis. Pokok yang keenam. Yang terakhir. Prinsip pokok ahlus sunnah wal jamaah yang terakhir, barakallahu fikum. Raddus subhah allati wada'aha syaitan fi tarkil Qur'an was sunnah wattiba'il ara' wal ahwa al mutafarriqah al mukhtalafah. Prinsip yang keenam adalah membantah syubhat, menolak syubhat. Syubhat ini kerancuan dalam beragama. Dikarenakan seseorang berkafikum dia minim ilmu, maka racun-racun yang datang dari orang-orang yang tidak amanah dalam menyampaikan ilmu agama itu masuk ke otak seseorang. Akhirnya disebut dia terkena syubhat, berarti terkena berkafikum, ya, kerancuan, sesuatu yang rancu, pemahaman yang rancu, yang salah, yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Membantah syubhat yang diletakkan oleh syaitan. Barakallahu fikum. Berupa apa? Berupa, ya, anjuran untuk meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya itu juga menghembuskan syubhat agar kaum muslimin meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti akan disebutkan, barakallahu fikum, di antara, ya, alasan mereka. Dan juga anjuran untuk mengikuti tokoh-tokoh mereka yang sesuai dengan hawa nafsu, yang berbeda-beda, bermacam-macam yang ada pada mereka. Wahiyya annal Quran wa sunnah la ya'rifuha illa al-mujtahidul mutlaq, kata mereka. Dikarenakan Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan Hadis, tidak akan ada yang mampu pada umat ini untuk memahami keduanya kecuali apabila telah mencapai tingkatan mujtahid mutlaq. Mujtahid mutlaq itu, barakallahu fikum, adalah pada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, ini belum ada, belum sampai pada beliau berdua. Dengan alasan seperti ini, kata mereka, kalau gitu tinggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu. Wal mujtahid huwal mausuf bikadha wa kadha awsafan la'allaha la tujadu tammatan fi Abi Bakrin wa Umar. Dan mujtahid yang dia sifatkan, mujtahid mutlak yang dia sifatkan dengan sifat ini dan itu, dengan sifat-sifat yang bisa jadi tidak didapati pada sahabat yang mulia Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Fa in lam yakun al insanu kadzalik, kata mereka, kalau keadaan manusia tidak sampai kedudukannya menjadi orang mujtahid mutlak, fal ya'rid anhuma, maka berpalinglah dari Al-Qur'an dan hadis, berpaling fardhon hatman la syakka wala iskala fi, dan ini merupakan wajib, jangan ragu-ragu dan jangan bimbang. Ini kata mereka, wajib meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah. Kenapa? Karena tidak ada yang mampu memahami kecuali orang yang dia itu mencapai tingkatan mujtahid mutlak. Nanti akan disebutkan insyaallah syarat-syarat mujtahid. Wa man talabal huda minha fa huwa imma zindiq, kata mereka, barang siapa yang mencari hidayah dari Al-Qur'an, dari hadis, maka dia zindiq. Kita dianggap zindiq oleh mereka. Wa imma majnun, dan bisa jadi dikatakan orang yang gila, dituduh sebagai orang yang gila. Li ajli su'ubati fahmiha, dikarenakan sangat susahnya untuk memahami Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an barakakum, orang awam itu paham. Ketika membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabuz zina atau wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Kan jelas. Jangan dekat-dekat sama zina. Orang awam paham zina itu apa, jangan dekat-dekat itu apa. Barakallahu fikum. Nanti akan disebutkan bantahan-bantahannya insyaallah. Fa subhanallahi wa bihamdi. Kam bayyanallahu subhanahu syar'an wa qadran khalqan wa amran fi raddi hadhihi syubhah al-mal'unah min wujuhin syatta balagat ila haddid daruriyat al-ammah. Maka subhanallah dan pujian hanya untuknya. Betapa banyak Allah telah menjelaskan secara dalil syariat dan secara dalil sesuai dengan kenyataan. Dan dalil secara penciptaan dan perintah. Untuk membantah syubhat yang terlaknat ini dalam banyak sisi. Yang sebenarnya bisa dipahami, bisa dicapai untuk membantah syubhat tersebut sekalipun oleh orang awam. Ketika ada orang menyatakan tinggalkan Al-Quran, dia berpendapat sholat itu tidak wajib. Ada orang awam, kenapa tidak sholat? Sholat tidak wajib, tidak ada perintah. Loh, dalam Al-Quran, di antara surat Al-Bayyinah, barakallahu fikum, maka orang awam seperti ini bisa memahami. Seperti juga disebutkan dalam surat Thaha, wa aqimish sholata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Orang awam barakallahu fikum jelas paham, tegakkan salat, oh berarti salat ini wajib. Untuk apa? Untuk mengingat Allah. Paham orang awam. Anak kecil, kamu salat untuk apa? Untuk mengingat Allah. Dapat pahala tidak? Dapat pahala. Paham. Barakallahu fikum. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, yakni yang mengikuti syubhat mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Yasin ayat ke-7 sampai ayat ke-11. Laqad haqqal qaul ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh Allah telah menetapkan sebuah ketetapan bahwasanya kebanyakan manusia mereka tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal adqani fahum mukmahun. Sesungguhnya kami menjadikan pada leher-leher mereka belenggu. Dan belenggu tersebut sampai kepada dagunya. Sehingga barakallahu fikum, wajah-wajah mereka tertengadah sampai ke atas. Terbelalak barakallahu fikum, ya. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Dan kami menjadikan apa yang ada di hadapan mereka ada penutup dinding, dan di belakang mereka juga dinding. Fa'asainahum fahum la yubsirun. Dan kami tutup mereka sehingga mereka tidak melihat. Barakallahu fikum. Ayat ini yang dibacakan pula oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam ketika beliau dikepung. Barakallahu fikum. Ya, rumah beliau dikepung, rumah Nabi dikepung, barakallahu fikum. Kemudian, ya, Nabi mengambil pasir, ya, membaca ayat ini. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ketika Nabi keluar rumah, barakallahu fikum, untuk hijrah, ya, ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, mereka tidak bisa melihat Nabi sudah keluar rumah. Dan dalam keadaan mereka sudah membawa pedang-pedangnya. Wasawa'un 'alaihim ma anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dan sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan mereka atau tidak beri peringatan, mereka tetap tidak beriman. Innama tunziru. Nah, ini. Manittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahman bil ghaib habasyirhu bi maghfirati wa ajrin karim. Hanyalah engkau wahai Nabi bisa memberikan peringatan kepada orang yang bisa mengikuti az-zikra Al-Qur'an. Berarti menunjukkan ada orang-orang yang bisa mengikuti Al-Qur'an, dan barakallahu fikum, tidak harus mujtahid mutlak. Tidak harus memiliki ciri-ciri sebagai mujtahid. Wa khasyiyar rahman bil ghaib, dan orang-orang yang takut kepada Ar-Rahman, Allah al-ghaib yang tidak nampak di dunia ini. Fabashshirhu bimaghfirah, maka berilah kabar gembira berupa ampunan. Wa ajrin karim, dan berupa pahala yang mulia. Akhiruhu walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran ila yaumiddin. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menutup, ya, dengan pujian kepada Allah dan salawat kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wasalam, para sahabat dan pengikutnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Pada prinsip yang keenam adalah pentingnya bagi kita untuk membantah, ya, pendapat yang mengatakan orang Muslim, orang Islam harus meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dikarenakan, ya, tidak ada yang bisa memahaminya kecuali ulama yang sudah mencapai tingkatan mujtahid mutlak. Maka disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin barakallahu fikum, apa itu mujtahid? Mujtahid barakallahu fikum adalah allazi badal al-juhda liidraki hukmi syar'i. Yani orang yang mengerahkan kemampuannya untuk mengetahui hukum syariat. Ini mujtahid. Orang yang mengerahkan kemampuannya untuk mengetahui hukum syariat. Ini mujtahid. Barakallahu fikum. Wal ijtihad lahu syurut. Dan orang yang berijtihad, ya, mujtahid adalah orang yang berijtihad. Dia dikatakan sebagai mujtahid apabila dia memiliki beberapa persyaratan berikut ini. Yang pertama, barakallahu fikum, dia mengetahui dalil-dalil syariat yang dibutuhkan ketika dia berijtihad, seperti hukum-hukum, ayat-ayat, dan hadis-hadis. Dia mengerti, barakallahu fikum, tidak harus hafidul Quran. Yang namanya mujtahid tidak harus hafidul Quran. Tapi dia mengerti, barakallahu fikum, cara membaca Al-Quran, ya, kemudian mengerti tentang, ya, usulut tafsir, ilmu tafsir, barakallahu fikum, dan juga terkait dengan hadis. Syarat yang kedua, dia mengerti, mengetahui, memahami tentang ilmu sah tidaknya sebuah hadis. Kapan dianggap sah, kapan dianggap dhaif, kapan dianggap sahih, kapan dianggap maudhu', palsu, sanad-sanadnya maupun rijalnya, perawi-perawinya. Barakallahu. Syarat yang ketiga, dia mengerti ilmu tentang nasikh wal mansukh. Ilmu nasikh dan mansukh. Misalkan barakallahu, ada sebuah hadis. Ilmu ini atau hadis ini, hukum ini sudah dimansukh. Ya? Seperti nikah mut'ah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah sekarang ini, nikah kawin kontrak, itu dulu pernah boleh ada di zaman Nabi. Tapi setelah itu dimansukh hukumnya, tidak diperbolehkan lagi, la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah, kata Nabi. Tidak sah nikahnya, kecuali harus dengan adanya wali dari pihak wanita. Kalau wanita tidak memiliki wali, karena meninggal semuanya, siapa walinya? Maka penguasa atau naibnya, penggantinya, pihak KUA dan semisalnya. Barakallahu fikum. Dan mengerti tentang mansukh, mana yang dihukum, yang dihapus, dan mana yang menghapus. Dan juga mengerti tempat-tempat ini adalah kesepakatan ijma' para ulama, dan ini adalah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama, dia harus mengerti. Yang keempat, barakallahu fikum, dia harus memahami, menguasai dalil-dalil yang secara hukum itu memiliki hukum yang berbeda-beda. Barakallahu fikum. Memiliki hukum yang berbeda-beda. Ya. Jadi yang namanya hukum, terkadang satu hadis itu bisa dihukumi A, bisa dihukumi B. Maka dia harus mengerti, barakallahu fikum, kapan hadis ini, ya, dipakai untuk orang A, kapan hadis ini boleh dipakai untuk orang B. Barakallahu fikum. Dia harus memahami seperti itu. Dan juga mengerti tentang takhsis, ini pengkhususan, taqyid, ini yang diqaid. Ini khusus untuk Nabi. Ini bukan untuk Nabi. Seperti barakallahu fikum. Ya. Yang namanya sedekah, infak, sedekah itu diharamkan untuk Nabi dan Ahlul Bait. Namun untuk hadiah bagi Nabi dan Ahlul Bait, keturunan beliau, ini halal. Kalau sedekah, ini haram. Maka tidak bisa, barakallahu fikum, disamaratakan. Yang namanya sedekah infak, ya, untuk kaum muslimin juga haram. Hadiah baru halal, tidak bisa. Barakallahu fikum. Yang kelima, dia harus mengilmui, harus menguasai al-lughah al-arabiyah, bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris, tidak. Wa usulul fiqh. Dan harus menguasai ilmu usul fiqih. Dan juga apa-apa yang terkait dengan lafaz-lafaz yang umum maupun khusus yang dibahas dalam ilmu usul fiqih. Yang terakhir, yang keenam, di antara persyaratan seorang mujtahid dia boleh berijtihad adalah dia memiliki kemampuan untuk beristinbat, untuk mengeluarkan, ya, untuk berfatwa tentang sebuah hukum. Mengeluarkan hukum dari dalil A, dalil B, dari Al-Quran, dari hadis. Barakafikum. Tidak sembarangan. Barakafikum dan harus menguasai ilmu-ilmu yang sebelumnya. Al-Quran, usul tafsir, mengerti ilmu fikih, usul fikih, mengerti ilmu hadis, mustalah hadis, kemudian ilmu tentang takhrij, kemudian barakafikum nasih ulama mansukh, banyak hal barakafikum. Dan ternyata untuk memahami Al-Quran tidak harus mencapai tingkatan sebagai mujtahid, apalagi mujtahid mutlak, mujtahid yang tidak akan mungkin salah. Yang ini tidak ada pada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum. Barakallahu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Kita baca syarahnya dari syarahnya Asy-Syaikh Muhammad Ibn Asy-Syaikh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ucapan beliau raddu syubhah allati wada'aha syaitan fi tarkil Qur'ani was sunnah. Beliau menyatakan hadza huwal aslul akhir wa huwa muhimmun jiddan. Ini adalah pokok yang terakhir dan ini adalah pokok yang terpenting. Wa hum annahum yaqulun inna la na'rifu ma'anil kitabi was sunnah wa la yumkinu an na'rifaha wa la ya'rifuha illa al-ulama'ul kibar. Mereka orang-orang yang menyesatkan umat, mereka mengatakan kita tidak bisa memahami, mengetahui makna-makna yang ada dalam Al-Quran dan hadis, dan tidak mungkin bagi kita untuk mengetahuinya kecuali ulama yang sudah kibar. Barakafikum. Maka ini salah. Barakafikum. Fayuqalu lahum al-Quran fihi asya' wadihah. Ya'rifuhal ami wa ya'rifuhal muta'allim. Maka bantahannya, Al-Quran pada kandungannya ada perkara-perkara yang jelas, yang bisa dipahami oleh orang awam dan juga bisa dipahami oleh orang yang belajar Al-Quran. Taqumu bihal hujjah alal khalqi. Dan Al-Quran merupakan hujjah, ya, untuk makhluknya. Barakafikum. Merupakan pembela atau bumerang bagi makhluknya. Wa fihi asya' la ya'rifuha illal ulama. Dan memang pada Al-Quran itu ada kandungan-kandungan yang tidak bisa diketahui kecuali hanya para ulama. Barakafikum. Wa fihi asya' la ya'lamuha illallah subhanahu wa ta'ala. Dan padanya juga ada perkara-perkara yang tidak bisa diketahui kecuali hanya Allah saja. Memang para ulama ahli tafsir tidak mengerti tafsirnya seperti alif lam mim. Kebanyakan ahli tafsir menyatakan hanya Allah yang tahu maknanya dan ini yang benar. Tidak bisa kemudian alif Allah, lam malaikat Jibril, mim Muhammad, tidak bisa. Barakafikum. Karena itu barakafikum merupakan ayat muqatta'ah, ya, huruf-huruf muqatta'ah yang hanya Allah saja yang mengetahui tafsirnya. Ketika kita memaknakan, ya, kita menyatakan alif lam mim, cukup. Aman nabi, kita beriman dengannya. Na'am. Yujadu fil Qur'an as-sunnah wa sunnah. Umurun la ya'rifu illa al-mujtahid mutlaq. Ya, memang benar. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ada perkara-perkara yang tidak diketahui kecuali oleh mujtahid mutlak. Lakin akan tetapi tujadu asya'un katsirah ya'rifuhal awam. Akan tetapi masih banyak didapati perkara-perkara yang bisa diketahui, bisa dipahami oleh orang awam. Seperti tadi, nanti akan disebutkan. Wa ya'rifuha al-muta'allim alladhi haja 'ala qadri yasir min al-ilmi. Dan juga ada perkara ayat yang diketahui oleh orang yang belajar, yang dia bisa mengetahui dengan mampu, dengan mudah, karena ilmunya. Mislu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan beribadahlah kalian kepada Allah, jangan menyekutukan Allah sedikit pun. Orang awam paham beribadah kepada Allah. Tidak ada barakah fikum namanya orang awam, dan kita belum menemui apa itu ibadah. Ya sholat, apa itu sholat? Ya seperti ini loh sholat, gak paham saya. Maka orang seperti ini perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Tidak ada barakah fikum. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Paham? Apa itu berbuat syirik? Barakah fikum. Dan terkadang memang perlu dituntun. Wa qawlihi dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah telah haramkan baginya jannah, dan tempatnya adalah neraka. Orang awam paham, apalagi orang yang belajar, apalagi para ulama. Orang yang menyekutukan Allah berbuat syirik, maka ketika dia mati di atas kesyirikan, Allah haramkan surga untuknya, dan tempat kembalinya adalah neraka. Paham orang awam. Barakallahu. Dan terkadang saking awamnya, dan kemudian saking pahamnya, dia berputus asa. Wah, saya ini sudah berlumuran dosa, tidak mungkin dimaafkan. Sekalian nasi sudah jadi bubur, langsung aja saya tidak mau tobat. Ada yang sampai begitu karena paham tentang yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa qawlihi, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat ke-32, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Ini dalil haramnya pacaran sebelum menikah. Jangan kalian mendekati zina. Zina didekati haram, dilakukan haram. Didekati juga haram. Didekati saja haram, belum sampai melakukan apalagi dilakukan. Kalau pacaran barakallahu fikum itu dianggap mendekati zina. Ya? Jalan bareng barakallahu fikum, kadang bersentuhan, kadang ya? Tidak mungkin tidak bertatap muka, ya? Barakallahu fikum, satu pakai helm, satu pakai helm. Satu pakai cadar, satu pakai sekibu. Ya? Barakallahu fikum. Wa mithli, dan juga di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat ketiga, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan untuk kalian, atas kalian bangkai. Orang awam paham, diharamkan bagi kalian bangkai. Tidak mungkin barakah fikum dia tidak paham apa itu haram, apa itu dilarang, apa itu bangkai. Sudah ditunjukkan dulu bangkai, masih belum paham barakah fikum. Ya, wa mithli, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur ayat ke-30, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan sebagian dari pandangan-pandangan mereka. Jadi kita ini barakallahu fikum ketika berjalan tidak harus menunduk, karena ini ya yang dilarang adalah sebagian ketika berhadapan dengan perkara yang haram. Barakallahu fikum. Min, sebagian dari pandangan kalian ditundukkan. Wa yahfadhu furujahum, dan jagalah kemaluan kalian, jangan sampai berzina. Orang awam paham. Tundukkan pandangan. Paham barakallahu fikum. Wa hadhihi umurun wadihah ya'rifuhal 'ami idza sami'aha. Kata Syekh Muhammad atau Syekh Shalih Al-Fauzan, perkara-perkara yang disebutkan tadi ini jelas. Yang orang-orang awam akan mengerti, mengetahui apabila mendengar ya maksud dari ayat-ayat tersebut. Barakallahu fikum. Oleh karena itu ya, apa yang dihembuskan oleh tokoh-tokoh penyesat umat yang menyatakan harus meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dikarenakan tidak ada yang bisa memahami keduanya kecuali orang yang sampai mencapai puncak mujtahid mutlak. Ini terbantah dengan tadi. Orang awam itu bisa memahami. Barakah fikum. Memang dalam Al-Quran ada yang bisa dipahami oleh orang awam, ada yang bisa dipahami oleh orang yang berilmu, dan ada yang bisa dipahami hanya oleh Allah saja. Tapi tidak kemudian semua Al-Quran kandungannya dan hadis kandungannya itu tidak bisa dipahami sama sekali. Barakah fikum. Kemudian beliau menyatakan, ya, mereka meletakkan syarat-syarat tersebut, bahwasanya tidak ada yang bisa memahami kecuali mujtahid mutlak. Barakah fikum. Ini tidak didapati sekaligus kepada manusia yang paling afdol, semisal Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa hadhi syurut wada'uha min indi anfusihim. Kata beliau, syarat-syarat yang disebutkan tadi, syarat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu harus ulama yang mujtahid mutlak. Syarat ini, kata beliau Syekh Saleh Fauzan, tidak diletakkan oleh mereka kecuali buatan mereka sendiri. Tidak dari para ulama. Mengapa? Yaqulullahu ta'ala, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat An-Nisa ayat ke-82. Afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak mau merenungi, mendalami Al-Quran? Hadza amun lil muslimin. Ayat ini umum. Umum untuk seluruh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ketika ada orang-orang tersesat, terjatuh dalam kesyirikan, diajak kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan, tidak mau. Barakallahu fikum. Maka dibacakan ayat ini. Afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak mau mendalami, merenungi, memahami Al-Quran? Ini umum. Menunjukkan orang awam, barakallahu fikum, bisa juga memahami Al-Quran. Tidak harus mujtahid mutlak. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menyatakan setiap orang yang mengenal, mengetahui Al-Quran, apa yang mudah baginya, maka terkadang orang awam bisa mencerna sesuai dengan kemampuannya. Demikian pula orang yang belajar bisa mencerna sesuai kemampuannya. Warasikhu fil ilmi yahsulu ala ma yastati'. Demikian pula orang yang kokoh ilmunya bisa menyerap, bisa memahami sesuai kemampuannya. Allah beri permisalan dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-17. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. Dialah Allah yang menurunkan air dari langit yang kemudian mengalir di lembah-lembah sesuai ukurannya. Ketika ada lembah, barakallahu fikum, dia itu cekungannya banyak dan lebih rendah, otomatis barakallahu fikum dia lebih banyak menampung air dibandingkan lembah yang agak tinggi dan sedikit cekungannya. Di sini dipermisalkan barakallahu fikum, lembah-lembah itu adalah permisalan bagi orang awam, orang yang belajar, dan orang yang sebagai ulama. Ketika ayat penjelasan Al-Quran datang, orang awam bisa memahami, ya sebatas apa yang bisa dia pahami karena ilmunya. Semakin dalam ilmunya, semakin banyak yang dia pahami apa yang dimaksud dalam Al-Quran dan hadis. Ini merupakan bantahan bagi orang-orang mengatakan harus meninggalkan Al-Quran dan hadis. Demikian pula barakallahu fikum, ya, bantahan bagi orang-orang yang mengatakan harus mengikuti kelompok-kelompok tokoh-tokoh, ya, yang memiliki banyak pendapat-pendapat dan meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum, maka ini adalah perkara yang haram dan itu merupakan perkara yang dianggap taklid ami, taklid buta. Yang namanya taklid itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Taklid yang tidak boleh adalah ittiba'u man laisa bihujjah biwairi hujjah. Mengikuti pihak yang bukan hujjah, bukan dalil, dengan tanpa dalil. Yang merupakan hujjah, Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan As-Sunnah, ini hujjah. Adapun ucapan para ulama bukan hujjah. Kecuali mengikuti Al-Quran dan Hadis, ini hujjah. Orang mengikuti selain Al-Quran dan As-Sunnah, dengan tanpa dalil, dengan tanpa hak, dengan tanpa udzur yang syar'i, maka itu disebut taklid buta. Entah mengikuti tokohnya, mengikuti pendapatnya sendiri, mengikuti persangkaannya yang dianggap baik, istihsan, barakallahu, maka itu disebut taklid. Taklid buta, taklid yang haram. Dan dengan taklid buta, kebanyakan umat-umat terdahulu terjatuh dalam kesyirikan al-ghulu fid din, berlebihan dalam agamanya, sampai pada tingkat terkadang ya menuhankan orang-orang soleh. Ini dikarenakan taklid buta terhadap nenek moyang mereka. Adapun taklid yang boleh, barakah fikum, disebutkan di sini dalam syarahnya oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Utsaimin, barakah fikum, taklid yang boleh dari sisi pelakunya. Sekarang ada orang mau melakukan taklid, pelakunya yang boleh, yang pertama orang awam yang tidak mampu mengetahui dalil, mencari dalil dengan sendirinya. Misalkan dia mu'alaf, belum bisa baca Al-Quran, tidak tahu dalil, barakah fikum, mana wajibnya sholat, mana wajibnya puasa, maka bertanya apa dalilnya puasa, apa dalilnya barakah fikum sholat, hukumnya bagaimana, oh wajib. Kalau kita katakan cari sendiri, maka dia tidak mampu, maka boleh dia taklid beranggapan oh wajib. Dari siapa? Kok tahu kamu itu wajib? Dari Ustadz Fulan, dari Kiai Fulan, dari Ulama Fulan, dari Syekh Fulan. Ini boleh dia bertaklid. Atau dia belum bisa baca kitab misalkan. Bisanya hanya dengan membaca terjemahan. Ya? Ketika dia berhadapan dengan permasalahan, dia tidak mengerti. Dia baca terjemahan juga masih bingung. Maka dia bertanya kepada seorang alim, karena dia tidak bisa membahas sendiri, maka ini boleh. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kalian kepada ahlu zikri, para ulama, apabila kalian tidak mengetahui. Nah, ketika seorang alim tadi mengetahui hukumnya A, disebutkan dalilnya. Ini taklid yang boleh, tapi sebenarnya bukan disebut taklid yang haram. Kenapa? Karena taklidnya tadi berdasarkan dalil. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, dari sisi pelakunya. Yang kedua, dari sisi pelakunya. Taklid yang menimpa orang yang mau tidak mau saat itu dia harus memutuskan perkara. Misalkan dia kepepet di sebuah perjalanan. Ya, adanya hanya HP, tidak ada di pondok, tidak ada di tempat yang orang bisa ditemui. Barakah fikum, melihat ada perempuan naik motor kecelakaan, tidak ada yang nolong. Waduh, mau dipegang, ditolong, haram hukumnya, megang. Tapi nggak ada yang anu, bagaimana ini? Nggak ada yang nolong, bingung, haram nanti. Ya, gimana nanti kalau istri saya tahu, marah-marah. Langsung dia nelpon. Ahwan Ustaz, ahwan Pak Yai, apa hukumnya ini begini, begini, begini. Oh, boleh. Gak perlu nanya dalil, dalilnya. Ini, kepanjangan. Ya, ketika itu langsung dia nolong. Oh, boleh. Ya, sudah. Nah, seperti ini taklid yang boleh dari sisi pelakunya. Barakallahu. Kemudian sekarang taklid yang boleh dari sisi yang ditakliti. Yang ditakliti sekarang. Bukan dari sisi pelakunya yang ditakliti, misalkan ustadznya, atau pendapatnya, atau madhabnya. Barakah fikum. Yang pertama dari sisi, ini belum yang masih rincian yang ini. Belum boleh atau tidaknya, masih dirinci nanti. Kalau yang tadi, yang satu dan dua, dari sisi pelakunya itu boleh semua. Yang kedua ini, barakallahu fikum, ada keadaan. Taklidun am. Taklid yang sifatnya umum. Apa itu? Yakni dia taklid pada madhab tertentu dalam seluruh bidang ilmu. Dalam seluruh perkara agamanya. Pokoknya saya madhab Hambali. Saya tidak terima madhab Syafi'i, Maliki, atau Hanafi. Baik pada permasalahan akidah saya, sholat saya, zakat saya, wudu saya, dan semisalnya. Maka seperti ini berkafikum para ulama berselisih. Yang rajih, yang benar tidak boleh. Kenapa? Dikarenakan semacam ini akan menutup pintu, ya. Ketika dia terjatuh dalam kesalahan, dia tidak mau menerima berkafikum kebenaran yang datang dari orang lain. Taklid am seperti ini, ya, menggantungkan seluruh perkara agamanya pada satu madhab saja. Tidak boleh, haram. Ini pendapat yang roji. Yang kedua, taklidun khos. Taklid yang sifatnya khusus. Yakni, mengambil satu pendapat hanya pada satu, ya, perkara saja. Misalkan, ada perkara apa hukumnya bagi orang yang sudah berwudu, dia memegang wanita. Baik wanita itu mahramnya atau tidak mahramnya. Imam Syafi'i berpendapat batal wudunya. Imam Ahmad dan juga madhab yang lainnya sebagiannya berpendapat sah wudunya. Asal tidak barakafikum keluar madi atau mani. Dengan memegang tersebut. Karena bernikmat-nikmat. Maka tetap sah. Maka dia berpendapat itu saja. Karena sudah mantap. Pokoknya itu. Ada yang ngasih masukan dari kelompok madhab Syafi'iyah. Ini loh dalilnya. Weh, saya sudah pelajari kok. Ya, weh, saya mantap dengan ini. Nah, seperti ini. Boleh hukumnya. Ya, barakatuhum. Dengan taklidun khos. Maka tidak ada yang namanya yang benar hanya satu madhab saja. Yang benar adalah apa yang datang dari Rasulnya, apa yang datang dari penjelasan para sahabatnya dan imam-imam setelahnya. Jadi dalam Islam itu tidak ada yang namanya harus bermadhab satu madhab saja. Makanya kalau ditanya madhab Anda apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Mencocoki as-sunnah, sunnah nabinya dan al-jamaah. Yakni mencocoki kebenaran. Barakatuhum. Ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakum jami'an. Thayyib. Itulah yang disebut dengan taklid barakakum. Kemudian di sini sang penulis menutup risalahnya dengan hamdalah memuji Allah dan juga dengan barakakum bersalawat kepada Rasulnya. Kemudian Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan menyatakan khatamar risalah bi mithli ma bada'aha bihi bihamdillah. Wassalati wassalamu ala rasulihi. Wa hadha min mahasinit ta'lif wa ta'lim. Wa dhalika bisanai ala Allahi awalan wa akhiran. Risalah ini, beliau menutup risalah ini. Sesuai dengan apa yang beliau mulai dengan memuji Allah pada awal-awal kitabnya. Dan juga bersolawat dan salam kepada Rasulnya. Dan ini merupakan ya kebaikan. Ya, pada karya beliau dan pengajaran beliau, ya, dikarenakan memuji Allah pertama kali, ya, kemudian mengakhiri juga dengan pujian kepada Allah. Wassalatu wassalam ala rasulihi muallimil khair wadda'i ilallah. Dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulnya yang mengajarkan kebaikan, yang menunjukkan, menyerukan kepada Allah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sara ala nahjihi wa tamassuk bisunnatihi ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan semoga salawat juga tercurahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti bimbingan beliau dan yang sejalan dengan manhaj jalan beliau sampai hari kiamat. Dan segala puji hanya bagi Allah. Thayyib. Wallahu ta'ala bisawab. Dengan ini sudah tamat Barakakikum, ya, kitab Al-Usulus Sittah insyaallah pada pertemuan yang akan datang, berarti pada hari Sabtu yang akan datang insyaallah awal bulan, ya, itu diganti atau diteruskan dengan kitab Kitabut Tauhid, ya, syarah dengan syarah Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, ringkas barakakikum per poin-poin, dan insyaallah untuk terjemahan akan ada terjemahannya. Tayyib, bisa dibagi-bagikan atau bisa dipesan barakakikum sebelum dimulai, ya, dengan bisa pesan di koperasi. Wallahu ta'ala bisawab naktafi lahuna wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu barakakikum.